Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini merupakan hari ke-23 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kajian rutin kita selama Ramadan di sore hari, kajian interaktif Ramadan. Ramadan penuh arti dengan fikir amalan hati bersama Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sanusi Habibullah, yang mana yang semestinya membawakan kajian interaktif hari ini ada Al-Ustazul Qarnain, akan tetapi qadarullah beliau memiliki kesibukan yang lain untuk pada hari ini, dan insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sanusi Habibullah. Dan insyaallah untuk hari ini juga hanya akan ada tausiah saja, jadi untuk kajian interaktif kita akan adakan lagi besok insyaallah. Olehnya itu marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah atau kajian menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sanusi Habibullah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'amalina. Mayahdihillahu falamudillala, wa mayudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين dan muslimat dimanapun berada, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kita masih diberi kemuliaan yang teramat besar bersama dengan bulan Ramadan, bersama dengan ibadah yang sangat agung, puasa di bulan Ramadan. Ibadah yang la mithlalah, ibadah yang tak ada yang semisal dengannya, ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lah illa siyam wa ana ajzi bih, semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa, maka saya sendiri yang akan membalasnya. Demikian pula kesyukuran terhadap nikmat ibadah-ibadah lainnya, ibadah solat dan qiyam di bulan Ramadan, ibadah ilmu, tadabbur Al-Quran, dan saat ini kita berada dalam ibadah majlis ilm, tawasul bil haq. Semoga kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat besar ini, dan yakinlah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah. Tetapi ingat, wala in kafartum inna adabi lasyadid, jika kalian ingkar maka sungguh adabku sangatlah pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dengan segala penghambaan di dalamnya, semuanya mengarah kepada satu hal yang teramat penting dalam hidup kita, yaitu terwujudnya nilai-nilai takwa. Puasa disyariatkan supaya kita mendapatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Tak ada satu pun ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala syariatkan supaya melahirkan nilai-nilai takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah beribadah dan tidak menyebutkan ibadah apa, sehingga maknanya mutlak melingkup seluruh ibadah. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, ibadah apapun. Dia yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi tak satu pun ibadah kecuali tujuannya agar supaya melahirkan takwa. Al-ikhwa rahimakumullah, ketakwaan adalah perkara yang harus kita peroleh dalam bulan Ramadan, dalam ibadah-ibadah kita, dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah bekal kita, bekal menuju akhirat. Dia adalah segalanya dalam hidup kita yang kita bawa untuk kembali kepada Rabb kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itulah, bagi orang-orang yang berakal, yang memperhatikan kebaikan-kebaikan amalannya, harus mempertanyakan dalam dirinya, apakah nilai-nilai takwa telah kita peroleh? Apakah ketakwaan kita semakin bertambah? Apakah ketakwaan kita semakin kokoh, semakin kuat melalui hari-hari yang telah kita lewati dalam bulan Ramadan ini? Berfikirlah, cermatilah diri kita, apakah kita telah mendapatkan takwa? Memperbanyak ketakwaan kita, mengukuhkan ketakwaan kita atau tidak? Takwa memerlukan ilmu. Takwa memerlukan pengulangan. Takwa memerlukan kekokohan. Coba cermati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-An'am ini. Di dalamnya terdapat 3 ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada hamba 10 wasiat. Di ayat pertama dari 3 ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil hambanya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Terus di akhir ayat, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kemudian di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 wasiat, yang sebelumnya 5 wasiat. Dan Allah tutup dengan firman-Nya, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Di ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu wasiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Dalam tiga ayat yang menjelaskan 10 wasiat ini, nampak jelas bahwa tiga jenjang yang harus dilewati oleh hamba dalam mewujudkan wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama, supaya hamba la'allakum ta'qilun. Allah tegaskan, dzalikum wassakum bih. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum ta'qilun. Supaya kalian ta'qilun, berakal. Supaya kalian memahami. Dari kata akal, yang bermakna simpul. Supaya kalian memahami dengan paham yang tersimpul. Kemudian di ayat selanjutnya Allah tegaskan maksudnya, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadhakkarun, sadar, mempunyai kekuatan dzikra, kesadaran. Di sini akal, paham, ilmu sudah membentuk kesadaran, sudah menjadi kekuatan pengingat. La'allakum tadhakkarun. Dan takwa setelah ini. Di ayat setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu wasiat dan menutup dengan dzalikum wassakum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Para ulama memberi ilmu kepada kita bahwa takwa harus melewati ta'khilun, kemudian masuk ke dalam tadakkarun, setelah itu berbahagialah dengan kondisi tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi perlu ilmu, perlu paham, perlu kekokohan, perlu keistiqamahan. Kita perlu terus-menerus dalam kondisi dikrah, teringatkan dan teringatkan. Nanti setelah itu, kita akan masuk ke dalam lingkup ketakwaan. Lingkup yang dengannya kita betul-betul terjaga oleh Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang ahlu taqwa, yang hanya Dialah yang pantas untuk ditakuti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa dengan solatnya adalah orang yang memahami solatnya, yang kemudian solatnya mampu menjadi pengingat baginya, yang selanjutnya solatnya adalah benteng pelindung bagi dia. Orang yang bertakwa dengan puasanya adalah orang yang berpuasa dengan ilmu, memahami puasanya. Iya, apa yang harus dia tahan, bagaimana berpuasa, kapan memulainya, dan seterusnya. Yang selanjutnya puasanya mampu mengingatkan dia, melahirkan nilai-nilai pengingat, menyadarkan dia dalam banyak perkara yang berhubungan dengan puasa. Kemudian takwa adalah ketika puasa sudah mampu membentengi hamba, melindungi hamba. Demikian semua ibadah. Ibadah kita, penghambaan kita, ketaatan kita, amalan kita, hanyalah akan melahirkan takwa ketika diawali dengan proses ta'qilun, memahami. Ta'qilun sendiri dari kata akal, yang bermakna simpul. Dari sini sudah nampak jelas bahwa untuk bertakwa bukan sekedar memahami. Paham yang betul-betul tersimpul, paham yang betul-betul terikat, paham yang betul-betul tersimpan. Dan ini hanyalah akan terwujud ketika kita terus mengulanginya, mengulanginya dan mengulanginya. Ketika dia semakin kokoh, semakin kuat dalam kehidupan kita, maka saat-saat kejadian menimpa, saat-saat kita melihat sesuatu, saat-saat kita mendengar sesuatu, di sanalah ilmu yang tersimpan ini akan mengingatkan kita. Mengingatkan kita akan perkara yang merupakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tersimpul di dalam hati kita. Di saat-saat itulah, apakah kita menerima, kokoh di atasnya? Kapan kita menerimanya dan kokoh di atasnya, disitulah kondisi takwa. ilmu betul-betul telah menyelamatkan hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tahun ini hendaknya menjadi puasa yang betul-betul mampu melahirkan takwa yang lebih banyak dari sebelumnya. Takwa yang bisa menjadi bekal. Takwa yang mengantar hamba betul-betul rindu kepada hari akhirat. Takwa yang mengantar hamba dalam suasana keikhlasan, ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Takwa yang mengantar hamba untuk semakin benar maksudnya dan semakin kokoh dalam kebenaran. Takwa yang didasari di atas kesadaran bahwa semua nikmat kebaikan betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba cermati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Qaribu, lakukanlah muqarabah. Wasaddidu, dan kokohlah, beradalah di dalam kondisi as-sadad." Setelah itu Nabi memberi ilmu, "Wa'alamu, dan yakinlah, annahu layyanjua ahadum minkum bi'amalih, bahwa tak seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalannya." Sahabat kemudian bertanya, "Tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula engkau selamat dengan amalanmu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Wala ana, tidak pula saya. Tidak pula saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa taala meringkup saya, menaungi saya dengan rahmat darinya dan dengan keutamaan darinya. Hadis ini di dalamnya terdapat ilmu tentang ketakwaan, tentang hakikat penghambaan, tentang keistiqamahan, tentang keikhlasan, tentang hakikat agama, tentang segala perkara yang kita perlukan dalam hidup kita. Ilmu yang sangat mendasar, yang datang dari manusia yang paling berilmu tentang Allah, tentang agama, yang datang dari manusia yang diberi keistimewaan khusus, mampu mengungkap kalimat, kalimat yang melingkup seluruh makna yang teramat luas. Beliau alaihi salatu wassalam memberi ilmu, "Qaribu wasaddidu." Di sini dua perintah. Yang pertama, "Qaribu," lakukan muqarabah. Muqarabah dari kata qurb, dekat. Lakukan kedekatan, pendekatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, "Al-muqarabah adalah al-qasdul ladzi la ghuluwa fi wa la taqsir." Al-muqarabah adalah maksud yang tak ada ghulu lewat batas padanya dan tak ada taksir penyepelian di dalamnya. Ini jalan yang hamba harus tempuh untuk masuk ke dalam as-sirat al-mustaqim. Harus berada dalam kondisi al-muqarabah. Hamba harus memiliki maksud. Hamba harus memiliki tujuan. Hamba harus berada di atas maksud yang di dalamnya tak ada ghulu lewat batas dan tak ada taksir penyepelian. Setelah itu baru dia bisa masuk ke dalam perintah kedua, wasaddidu, artinya istiqamalah, kokohlah, tepatlah di atas kebenaran. Keistiqamahan dan kokohnya seseorang, tepatnya dia di atas kebenaran, ini tidak akan bisa terwujud kecuali harus melalui proses muqarabah. terus memperbaiki niat, memperbaiki maksud hanya kepada Allah dan karena Allah, yang tak ada ghulu di dalamnya, tak ada penyepelian di dalamnya, terus menerus berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, yang tak ada ghulu di dalamnya dan tak ada penyepelian di dalamnya, terus menerus mewujudkan amalan, memaksudkan kebaikan dalam amalan, dalam solat, dalam puasa, dalam berbagai ketaatan kita, yang tak ada ghulu dan penyepelian di dalamnya. Baru setelah itu, kita akan masuk ke dalam as-sadat wa saddidu, kokohkan, ikat betul, istiqamah di atasnya. Dengan ini hamba telah selamat. Dengan ini hamba telah mewujudkan amalan yang sangat hebat. Tetapi setelah itu Nabi memberi ilmu, ilmu penjagaan amalan yang tiada tandingannya. Setelah as-sadat, Nabi perintahkan wa'alamu, yakinlah. Jangan pernah ragu, yakinlah bahwa tak seorang pun dari kalian selamat dengan amalannya. Amalan yang dipenuhi dengan keistiqamahan bagaimanapun hebatnya, amalan yang melalui proses muqarabah dan sadat, as-sadat yang bagaimanapun dahsyatnya, tetap tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Yang menyelamatkan kalian hanyalah Allah, rahmat dan keutamaan darinya. Ilmu ini adalah ilmu yang mengantar hamba sampai ke dalam jenjang-jenjang keistiqamahan yang tiada tandingannya, yang tiada habisnya. Coba cermati, ketika hamba telah mengerahkan segenap upayanya, memaksudkan kebaikan dengan sehebat-hebatnya, yang menyelamatkan dirinya dari ghulu dan penyepelean, kemudian hamba telah berusaha kokoh di atasnya, dan terus memperkokoh dirinya di atas kebenaran, dan bersamaan dengan itu, ternyata dalam keyakinan hamba, dalam segenap niat, gerakan, usaha, upaya, dalam segenap iman, amalan, ketaatan dan kebaikannya, ternyata ilmu hamba dalam semua itu, bahwa semua ini bukanlah yang menyelamatkan, bahwa semua ini bukanlah yang menyelamatkan dia, yang menyelamatkan dia semata karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan melahirkan kekuatan penjagaan amalan. Tidak akan ada orang yang berpikir bahwa yang menyelamatkan dia setelah upaya besar dan hebat ini kecuali hanyalah Allah melalui rahmat dan keutamaannya, kecuali orang-orang yang sadar bahwa dia beramal semata rahmat dari Allah, dia berhasil semata keutamaan darinya, dan dia mendapatkan pahala dari semua itu semata dari rahmat dan keutamaannya. Ini melahirkan ketenangan dalam beramal. Ini melahirkan kekuatan penghancur ketakabburan dalam beramal. Ini menghadirkan ilmu, ilmu yang dengannya hamba siap melanjutkan ibadah selanjutnya, terus menerus mengejar rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini sangat disadari oleh setiap hamba yang benar jalannya, bahwa semua semata karena rahmat dan keutamaannya. Tapi ingat, ilmu ini harus bergandengan dengan muqarabah dan as-sadat. Jangan dipotong. Orang hanya memahami semuanya karena rahmat dan keutamaannya. Kalau begitu kita hanya mengharap rahmat dan keutamaannya. Cukup berdoa saja, mengharapkan rahmat dan keutamaannya. Setelah itu, ya selamat tidak hanya kita, ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Hadith yang baru kita baca, di dalamnya terdapat 3 perintah. Dan ketiga-tiganya harus kita tegakkan. Qaribu, tegakkan muqarabah. wasaddidu kokohlah di atas as-sadat, di atas keistiqamahan. Kemudian wa'alamu, ilmuilah, yakinilah. Jadi ilmu ini harus bergandengan dengan upaya besar al-muqarabah dan as-sadat, al-istiqamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya sadarlah rahmat dan keutamaan Allah semata yang menyelamatkan. Tetapi rahmat dan keutamaan ini turun dan diberi kepada hamba yang betul-betul mengerahkan segenap kemampuannya, melakukan muqarabah, kokoh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah berhenti dalam mengejar rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan hendaknya menjadi bulan yang betul-betul penuh arti bagi kita untuk mewujudkan muqarabah, terus memperbaiki maksud, mendekatkan amalan kita kepada amalan yang terbaik. Selanjutnya masuklah ke dalam amalan yang terbaik, yang kokoh, jaga dan kokohkan dia terus. Dan sehebat-hebat cara untuk mengukuhkannya adalah ilmu, bahwa bukan amalan kita yang menyelamatkan kita, tetapi semata rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu bahwa rahmat Allah datang melalui usaha kita, melalui upaya kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sedikit nasihat untuk kami pribadi dan kepada jamaah seluruhnya. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga takwa yang kita dapatkan tahun ini merupakan takwa yang lebih banyak, lebih luas, lebih kokoh dari tahun sebelumnya. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan tahun ini bisa berketerusan di bulan-bulan selanjutnya. Semoga muqarabah dan as-sadat yang kita tegakkan di Ramadan tahun ini betul-betul didasari oleh keyakinan bahwa bukan semua itu yang menyelamatkan kita, semuanya semata rahmat dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga terus menerus kita meminta kepada Allah dicurahkan rahmat, dianugerahkan keutamaannya sampai malakul maut datang menjemput kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, an tarzuqana ilman nafi'a, wa amalan mutakabbala, wa qalban khashi'a, wa da'watan mustajabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina, innaka antas sami'ul alim wa jawadun kirim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Mungkin cukup dulu ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita dengarkan bersama tausiah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sanusi Habibullah. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaAllah untuk besok kita akan kembali di kajian interaktif pada pukul 16.40 hingga 17.40 insyaAllah waktu Indonesia Tengah. Ya, demikian apa yang kita bisa dengarkan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.